sama dalam suka duka berbagi segalanya. Saat tangan kau datang bawa ceria, di saat bahagia kau jaga penuh hatiku. Apapun kisahku, kamu ada untukku. Hanya kau lah sahabat sejatiku. Kita kan selalu bersama di dalam suka duka, bagi segalanya tak terpisahkan. Hanya kau yang ada di hatiku. Kita kan selalu bersama menggapai semua cita dan meraih dunia. Walau badai menghadang tak akan kita terluka. You're my best friend forever. Segalanya.